Yen pawaan sugih najan leh nyambut gawe santuy. Duwe toko siji ditelateni ngono ya sugih kok. Iso tuku tanah, iso bangun omah, iso tuku mobil, iso lunga haji. Tapi yen pawaan melarat najan nyambut gawe polahe ra karuan kaya gabah diinteri. Budal isuk mulih bengi kodanan kepanasan. Ngalor ngidul ngetan ngulon maju mundur riwariwi mundar-mandir muncat mancet mobat mabet mosak masek morak-marik nibotangi kalang kabut golong koming jungkir walik. Pergi pagi pulang petang koyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis pelirak peliri pendelak pendelik pelorak pelorak peletak peletik penculat penculat penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa kabeh penggawian lo dilakoni yo tani yo dagang yo belantik yo maklaran nganti golek nih bucu wong bareng ini pawaan melarat yo panggah pawaan melarat yo panggah melarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد سادات المشايخ علماءنا الأعزاء para alim bapak-bapak kiai ibu-ibu nyai para sesepuh pejabat pemerintah saking forum komunikasi pimpinan kecamatan Gurah Pak Camat Pak Kapolsek Pak Dan Ramil Kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang dipun mulyakaken, ingkang kita hormati konco-konco panitia sahabat-sahabat banser yang luar biasa terus berkhidmah kepada ulama mengawal akidah ahlussunnah wal jamaah berpartisipasi dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama Bapak Ibu para sederek dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah peringatan maulid nabi itu memang enggak harus dilaksanakan di bulan Rabiul Awal toto dhisik matur suwun memperingati maulid nabi niku mboten kedah ten gene wulan Rabiul Awal nek cara kula sing apik memperingati maulid nabi niku bendino dadi penceramah iki ben laris sesering mungkin memperingati maulid nabi agar kita diingatkan kembali dan diingatkan terus kepada sirah perjalanan hidup perilaku hidup karakter hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin agung kita cermin dalam kehidupan kita uswatun hasanah di seluruh aspek kehidupan kita agar kita jadi manusia-manusia yang baik dan benar Allahumma sholli ala Muhammad jarake kula sampeyan kalih Kanjeng Nabi niku tawebeh sangat jarak kita dengan Rasulullah itu sangat jauh 15 abad lebih lah Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang sangat jernih, sangat bersih, bening, tak bernoda sedikit pun. Sementara kita yang jemburis-jemburis ini ibarat sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara, yang airnya kotor karena sampah, yang airnya keruh karena lumpur. Keruh niku bahasa Inggrisnya the butek. Jadi nek Kanjeng Nabi niku sumber mata air sing banyune bersih, jernih, bening. Nah kula sampeyan iki kali-kali cilik sing banyune kotor, banyune butek. Malah ana sing wis dadi peceren. Ndongsong nang isor wit gedhang. Maka kita yang keruh, kita yang kotor, kita yang butek ini perlu sesering mungkin mendekat ke sumber mata air untuk mencari kejernihan, untuk mencari kebeningan. Nek mboten saged ngantos ndugi sumber mata aire, paling mboten kula sampeyan harus mendekat kepada sungai-sungai besar, kali-kali gede sing banyune sik bersih, agar kita mendapatkan kebersihan air. Sak butek-buteke nek digerojok banyu bening, digerojok banyu sing bersih, engko buteke akan berkurang ketularan bersih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, siapa sungai-sungai besar yang airnya masih bersih yang harus kita dekati? Tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama, para habaib, para kiai. Sing kiai tenanan. Mergo zaman akhir iki akeh kiai-kiai sing ora patek tenanan. Mboten nate mondok ten pesantren, mboten nate ngaji nahwu, sorob, usul fikih, mustalah hadis, mantek, balaghah, tidak menguasai banyak disiplin ilmu agama, moro-moro diundang kiai. Akhirnya yo bingung nih wong. Sampeyan ngrungokke? Oh ya wes, nggih. Lho, nyuwun pangapunten. Nyapa kula sampeyan kudu nyaket nenggone kali-kali gede sing banyune jeh bersih, rupane para kiai, para ulama. Soale para kiai, para ulama lah yang mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membimbing kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lah akhir-akhir niki mulai ana wong sing ora doyan kiai. Gak arep kiai. Bahkan wae pun didawuhke berani melecehkan kiai, menghujat kiai, memfitnah kiai, seakan-akan dia lebih baik daripada kiai yang dihujat. Nyuwun pangapunten sanget. Mulai akeh wong sing ora doyan kitab. Apa kitab kuning kuwi yo karangane wong yo. Lah sing ngarani karangane Demit yo sapa? Karepe pokok kabeh kudu langsung teko sumbere, langsung teko Kanjeng Nabi. Yen ora langsung teko Kanjeng Nabi moh nerima. Aku yo batin. Lah potonganmu ketemu Kanjeng Nabi ki yo kapan? Awakmu ngerti Kanjeng Nabi teko sapa? Ngenal Kanjeng Nabi teko sapa? Yen ora teko kiai, yen ora teko ulama. Wontene kitab-kitab kuning sing dikarang dening para ulama itu gampang nih kula panjenengan leh memahami Quran lan hadis. Mergo kitab-kitab kuning niku penjelasan secara rinci dan detail ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadis. Wis dirinci, dijelasne secara detail, dugi kula sampeyan kantun memahami, kantun ngamalne. Jadi ibarat ibu-ibu kepingin damel parfum, kepingin nganggo minyak wangi kuwi wis diperes teko bahan bakune, wis diperes teko kembang, kembang mawar, kembang melati, kembang kenongo, cendono, macam-macam, disaring, disuling, bersih, dikemas, panjenengan kantun damel, saged ngatur aroma. Iki digawe wangine remeng-remeng apa sedengan apa semerbel. Lah nek langsung teko sumbere, langsung teko sumbere, kuwi bodho karo jenengan pengen ngerasa wangi, langsung nyedot teko kembang. Iki iso-iso yen ora kuat mumet dasmu. Tanpa mempunyai piranti keilmuan yang cukup, langsung teko Quran, langsung teko hadis, mumet. Jenenge wong mumet niku malah keliru kabeh. Ibarat bapak minum jamu campur madu, niku madune sampun diperes, disaring, dikemas rapi, bersih, penjenengan kantun ngelek. Lah nek apa-apa langsung Quran hadis, langsung Quran, langsung hadis. Kuwi padha karo ana wong pengin ngombe madu langsung nyesep teko silite tawon. Ya abuh cangkemmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa saya ibaratkan kalau panjenengan ki sungai-sungai kecil banyu ne wis kotor, kali-kali cilik banyune butek. Zaman sakniki niku rak kaya banyu butek. Banyu kuwi nek butek apa sing dadi isine kan ora jelas. Jadi segala sesuatu tidak cetha. Ora cetha kuwi lho. Endi sing apik, endi sing elek, endi bener, endi salah. Ora jelas saiki endi sing Islam, endi sing ora Islam. Endi sing ahlu sunnah wal jamaah, endi sing ora ahlu sunnah wal jamaah. Mulai gumbyur, ora jelas mergo butek. Sing ora Islam nyolong, sing Islam yo nyaut to. Sing ora Islam korupsi, sing Islam yo sing ora Islam mendem, sing Islam yo sing ora Islam ngerasani, sing Islam yo rapate jelas. Apa yang harus kita contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para rawuh ingkang kula hormati rahimakumullah, kalau kita telaah dan kita teliti Al-Qur'an, tidak akan kita jumpai satu ayat pun, bahkan satu lafaz pun dalam Al-Qur'an yang memuji tentang kegantengane Kanjeng Nabi. Mboten wonten ayat Quran sing ngelem ketampanane Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi niku ganteng, tampan, keren, sempurna. Ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Loh katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memang ganteng. Gantenge Nabi Yusuf niku mukjizat. Tapi orang masih bisa mensifati Nabi Yusuf itu begini, begini, begini, begini. Masih bisa dipandang, orang masih kuat. Lah nek Kanjeng Nabi niku saking gantenge, tidak ada orang yang kuat menatap Rasulullah berlama-lama. Umpama digambarne Nabi Yusuf niku rembulan. Orang kan masih bisa melihat rembulan, memandang rembulan, menatap rembulan, menikmati keindahannya. Lek Kanjeng Nabi niku srengenge. Dadi matamu kuwi kalau sapa ngomong matamu dhewe. Iki ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan? Srengenge di siang hari yang sangat terang. Kuwi matamu kuwi ora bakal kuat mandeng berlama-lama. Bukan hanya silau men, belereng, iso-iso bonor. Jadi enggak ada orang yang kuat dan betah memandang Rasulullah berlama-lama, saking ganteng. Nek padha karo ngene lho, ana bocah wedok ayu kaya ndi yo. Halah tuwek ngacung. Sek. Rene. Mboten kene dikira contoh siji liyane Mary. Ngeten. Ana bocah wedok ayu yen isih di sifati siji-siji kenek ayune ngene ngene ngene kuwi berarti urung ayu tenanan. Urung ayu tenanan. Contoh ya. Dikoki ya. Bocah ayu apa ora? Ayu, ayune ram. Piye ayune? Nah, terus disifati. Bibirnya merah delima. Pipinya apel Australia. Biji matanya anggur Amerika. Wis gampangane raine pasar buah lah. Oleh ngrinci siji-siji ya kesuwen kok. Lho, niku dereng ayu tenanan kok sak kena disifati siji-siji kok. Lek cara wong Jawa rak ngene. Rambute ngandan-ngandan ngombak bakung. Ora kaya rambutmu ndelojor nglinggis. Wong Jawa rak ngono to. Untune miji timun. Dadi cilik-cilik rata api lek untumu kan genteng korat karit. Pipine duren sajuring. Wong Jawa lak ngono. Bangkekane nawon kemit. Tawon ki nek kemit bangki. Lah nek wong drangin ki bangkekane kan ngebo meteng. Dadi bunder ser ora ana geret-geretane. Jadi ana wong wedok ayu kok ijeh iso disifati siji-siji niku durung ayu tenanan. Luwe ayu ki nek sampean wis ora iso nyifati. Tekoki, piye bocah e? Ayu ora? Ayune ram. Lah ayune piye? Sembuh pokoke. Oh, ayu. Lah ya piye? Mbuh pokoke. Niku ayu tenanan. Luwe ayu meneh lek sampean ditekoki ora iso jawab. Lagi mbayang netok tak semaput jan ayu tenan. Nah, gantenge Kanjeng Nabi niku indah. Indah niku bahasa Arabnya jamal. Makane ana nasyid ne. Oh ya jamalu ya jamalu. Ngapunten, ngapunten. Nah, indah itu takrifnya, definisinya hampir sama dengan adil. Kalau adil kan wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kopiah, peci saya letakkan di kepala, ini namanya adil. Kalau peci, kopiah saya letakkan di lutut, tak deleh dengkul, jenenge zalim. Kopiah deleh dengkul, pas kenduren, hajatan, selamatan, ben entuk berkat loro. Rumah jane ana wong. Sandal saya letakkan di kaki, di telapak kaki, itu adil. Nek sandal tak centelke kuping, jenenge zalim. Nah, wajah yang indah, tubuh yang indah itu tempatnya pas. Tepat di tempatnya dan proporsional, ukurannya itu pas gitu. Payudara mesti santong gawe contoh. Itu indah kalau tempatnya di dadamu, Ibu. Lah misalnya payudara itu tempatnya di batuk sini. Enggak indah. Wis ora usah bayangne kok. Hidung yang indah itu kalau berada di tempatnya, bibir tepat di tempatnya, mata tepat di tempatnya, ukurannya proporsional, indah. Kalau hidung jaraknya terlalu jauh dari mulut, pasti enggak indah. Atau mata terlalu dekat dengan telinga kanan kiri sini, enggak indah. Rasulullah itu sempurna. Bagus. Ora bakal kuat wong nyifati wong nyawang saking gantenge. Tapi sekali lagi, tidak ada ayat Al-Qur'an yang memuji tentang kegantengane Kanjeng Nabi secara fisik. Kita juga tidak akan menjumpai satu ayat pun dalam Al-Quran yang memuji tentang nasabnya Kanjeng Nabi. Padahal nasab keturunannya Kanjeng Nabi itu nasab yang termulia sejagat raya. Tidak ada bandingannya. Kita juga tidak akan menjumpai satu ayat pun dalam Al-Quran yang memuji tentang kepinterane Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi niku pinter sempurna ra ono sing iso nandingi. Nah, yang akan kita jumpai adalah Allah Subhanahu wa taala memuji sang rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Bapak Ibu, saudaraku, jamaah sekalian, kita sebagai umat Muhammad, nilai kita bukan dari wajah kita. Nilaimu wahai laki-laki bukan dari gantengmu, tampanmu. Nilaimu wahai wanita bukan dari ayumu, cantikmu. Lek nilaine menungso itu kok gantenge itu kok ayune, sing rawuhno kene iki ora masuk kriteria kabeh, termasuk sing ceramah. Ora klebu wong kaya ngene dapurane kok. Mulane kula jenengan dikengken nyontok Kanjeng Nabi, mboten nyontok wajahe, ora bakal iso. Wong wajahmu mung ngono. Mboten dikengken nyontok fisike, ora bakal iso. Rasulullah gagah, tegap, sempurna, excellent, gentle. Lah sampeyan sayek-sayek ngono. Nilai kita juga bukan dari nasab keturunan kita. Nilai kita juga bukan dari pangkat jabatan kita. Ora ana bedane ning nggone agama sing dadi ketua RT karo dadi camat padha wae. Sorry Pak Camat. Paling ngluwine wonge ya mung lemu ngono ae. Nilai kita juga bukan dari kepinteran otak kita. Nilai kita juga bukan dari harta kekayaan kita. Nah, ini perlu tak jelas nih. Soalnya masyarakat kita itu umumnya menilai manusia itu dari harta. Pokoknya wong sugih dianggap mulia, berwibawa. Kapan rapat ndek ini sing ngomong liyane cep klekep rawani ngomong. Gini apa nggih? Niku rata ten pundi-pundi. Padahal harta ki apa to? Donya ki apa to? Remeh banget. Kanjeng Nabi lagi jalan-jalan bareng para sahabat, di tepi jalan ada bangkai anak kambing. Ana batang cempe. Terus dijunjung sampai Kanjeng Nabi, dicekel kupinge. Kanjeng Nabi dawuh, "Hadhihi dunya, ad-dunya jifah." Iki lho donya. Donya iku batang. Donya iku napa? Masya Allah. Dadi wong niku nek wis muka syafah atine bersih, pancen saestu, mboten enten babar pisan rasa seneng ten gene donya. Nyawang donya iki jijik. Nyawang donya iku jan ketok batang. Jadi wong nek wis muka syafah atine resik ngoten niku, nyawang dhuwit ketok batang. Nek niki kula dereng saged nggih, kula dereng saged. Kula duka kula nyawang dhuwit nggih panggah ketok dhuwit sekan. Ya Allah. Mulane Sayyidina Abu Bakar Siddiq saged masrahke sedaya donyane kanggo perjuangan agama. Mergo apa? Ya nyawang donya ketok batang. Dibutuhke nyogowon kabeh wong batang wae. Nyoh, nyoh, nyoh. Nek Anwar Zahid dereng saged. Mbah kok nyawang dhuwit ya panggah ketok dhuwit. Mergo donya niku batang, nggih. Halo. Mulane nek ana wong kok senengane rebutan donya, kuwi berarti rebutan. Delengen ana wong sak duluran kok geger rebut warisan rebutan donya. Ya modele kaya rebutan batang. Lah makhluke sing seneng rebutan batang mung siji apa? Asu. Sing senengane rebutan batang kan asu. Mulane delok lek ana wong geger rebutan warisan rebutan donya, kae wajahe ya jan mirip mecucu-mecucu mirip-mirip. Lho ngono kok jan wong do nguber-uber kabeh do pengen sugih, padahal sugih niku ora kena dikepingini, ora kena diupayake. Lamun sugih kena diupayake, semene kae sing rawuhi sugih kabeh, wong do kepingin kabeh mung ora keturutan ngono wae to. Ketara kok. Pangapunten. Mung sugih yo ora perkara nyambut gawe, Bu. Dikira yang nyambut gawe sergap terus sugih. Ora. Ora perkara kuwi. Sugih melarat kuwi pawaan. Wes pawaan wis ora kena dipungkiri, ora kena dibantah. Wong ki ana pawaan sugih, ana pawaan melarat. Yen pawaan sugih najan leh nyambut gawe santuy. Duwe toko siji ditelateni ngono ya sugih kok. Iso tuku tanah, iso bangun omah, iso tuku mobil, iso lunga haji. Tapi yen pawaan melarat najan nyambut gawe polahe ra karuan kaya gabah diinteri. Budal isuk mulih bengi kodanan kepanasan. Ngalor ngidul ngetan ngulon maju mundur riwariwi mundar mandir moncat mancet mobat mabit mosak masik morak marik nih botangi kalang kabut golong koming jungkir walek pergi pagi pulang petang boyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis belirak belirik pendelak pendelik pelorak pelorak peletak peletik penculat penculat penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa kabeh penggawian lo dilakoni yo tani yo dagang yo belantik yo maklaran nanti golek nih bucu uang bareng ini pawaan melarat ya panggah pawaan melarat ya panggah melarat jauh salah men mulai nyambut gawe itu ngibadah nenek rezeki itu jatah gelem nyambut gawe untuk ganjaran orang nyambut gawe orang untuk ganjaran tapi panggah mangan perkara mangan keliru nih ada uang orang mergawe ya orang mangan orang nyambut gawe ya orang mangan salah oke kok orang nyambut gawe mangan we. Ya bocah cilik-cilik nyambut gawe apa? Ya mangan kabeh kok. Ana wong loro nemen wis gak iso nyapa-nyapa lho karimatane tok plorak-plorok. Mau pinggir-pinggire ya akeh jajane kok. Sing lemu ya sing nunggoni. Kathek sing nunggoni pinter gayane. Kapan ana jajan enak sing loro ditekoki. Jajan iki mbok pangan apa ora? Ora dipangan ya karowane. Lemu sing nunggoni, sing loro tambah ngenes, tambah ngenes, tambah ngenes nganti pesen emoh ditunggoni wong kuwi. Jadi nyambut gawe kuwi ibadah, gelem nyambut gawe entuk ganjaran, ra nyambut gawe ra entuk ganjarane nyambut gawe. Lah nek rezeki kuwi jatah, sepiro akehe ya terserah sing maringi jatah. Sinten Gusti? Allah. Ana sing diparingi jatah akeh kaya aku. Terus ana sing jatahe sithik kaya sing guyu kuwi. Lho nyambut gawe ya ora ora nentokne terus rezekine akeh ora. Rezeki iki ora perkara ngibadah aja salah sampean. Lek ibadahe sregep, kenceng, mempeng mesti rezekine akeh, sugih. Lek nek ibadahe kendhut terus rezekine sithik melarat, mboten. Pawaan-pawaan. Ibadah sregep kenceng nek pawaan melarat ya panggah. Ora tau ngibadah, ora tau salat, ora tau poso, ora tau ngaji karo tangga, ora gelem rukun, gaweane mendem. Nek pawaan sugih ya panggah. Sugih. Le, ngeten iki kula nate ditekoki wong. Gek nadane protes. Terus Gusti Allah niku Maha Adil. Ya jelas to, Allah Maha Adil. Terus, lah nek Maha Adil kok ngono? Kaya ana wong ora tau salat, ora kenal Gusti Allah. Lho kok diparingi rezeki akeh banget didadekne wong sugih. Lho sing ngene-ngene iki ibadah kawit cilik kok panggah kere ae. Arep nyaur utang wae kangelan. Lek pancen Gusti Allah Maha Adil ya jangan gitu dong. Harusnya kita-kita yang rajin ibadah iki dikai rezeki sing akeh, dadekne sugih, ben semangat lah nglakoni ibadah. Lah sing nakal-nakal ahli maksiat kae sisan diajar kae. Ora usah dikai rezeki ben kere. Akhire kula jelasne, ngene lho Bro. Awakmu iki pancen ora paham gayane Gusti Allah. Gusti Allah iki kadang-kadang gayane unik ngono kuwi. Ana wong ahli maksiat nakale ram, ora tau salat, ora tau zikir, ora tau wiridan, ora tau poso, karo tangga resek gaweane mendem. Dikeki rezeki akeh dadekne wong sugih. Kae kaya-kaya dipenakno uripe, padahal arep diploro, arep disiksa sak loro-lorone. Lah kaya sampeyan-sampeyan sing do sregep ngibadah, kok dikeki rezeki sithik dadekne wong melarat, kaya-kaya dilarakne, padahal arep dikepenakke sak penak-penake. Nggo gambarane nggih wonten kok. Ana wong iki ketoke arep dipenakne, padahal iki arep disengsarakne lho. Ana wong ditumpakne mobil mewah, ditumpakne mobil apik, supire canggih profesional, didampingi pejabat, dikawal ketat polisi pagar betis, forader depan belakang, dilibet banyak media. Keren, padahal kuwi arep dilebokne penjara. Lah koruptor-koruptor kae. Kae ditumpakne mobil mewah. Supire canggih, didampingi pejabat, dikawal ketat karo polisi-polisi, disoting, diliput media macam-macam. padahal arep dilebokne penjara. Jadi ana wong ra tau ibadah, ahli maksiat, jan nakal kok dadekne sugih, ketoke dipenakne. Iki padahal arep dilebokne penjara neraka. Ana wong iki trimo ditumpakne sepeda ontel, tapi arep dijak nyang restoran. Jadi sampean sing sregep ibadah kok rezekine sithik digawe melarat, ketoke wi ming ditumpakne sepeda ontel, padahal arep dilebokne restoran swarga. Alhamdulillah sing melarat ayem ketoke. Sugih melarat iki pawaan, tunggale lemu kuru iki lho. Pawaan, wong ana sing pawaan lemu, ana sing pawaan kuru. Nek pawaan lemu, walaupun mangane sithik ya panggah lemu. Ngono, lha kae kudung biru kae. Mangane ya sithik, wis diet ra karuan. Ya senam ya pelangsing. Tapi delok awake tambah kaya drum glundung. Lah nek pawakan kuru najan mangane akeh ya panggah kuru, gak iso lemu, paling isone ya meng atos ngono. Kene wis metu ya gembok meneh. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bukan dari situ nilai kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari akhlak kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, lah terus akhlake Kanjeng Nabi niku nopo? Apa yang harus kita contoh dari Kanjeng Nabi? Yang ini kula mengimbui kok mang pireng ke akhlake Kanjeng Nabi niku wonten cuplikan hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlake Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an. Panjenengan nek iso ngamalne Al-Qur'an berarti sampun berakhlak dengan akhlake Kanjeng Nabi. Nek dereng saged ngamalne ya pada tahap memahami, menghayati, mendalami, paling boten kathah leh maca Al-Qur'an. Tak dongane kabeh sing rawuh muga-muga dadi ahlul Qur'an. Diring kesemawan keterangane, man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Sapa wonge kepingin omong-omongan karo Gusti Allah, becik maca Al-Qur'an. Bapak Ibu para jamaah, maca Al-Qur'an niku persasat omong-omongan kalih Gusti Allah. Wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah ya gaya eram ya. Halo. Diterusno mboten iki? Wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah gaya. Wong kadang ana wong iso omong-omongan karo camat ngono lho wis gaya. Aku mau petuk Pak Camat. Omong-omongan suwe, gaya. Padahal iku lagi petuk camat. Apa maneh omong-omongan karo Gusti? Piye carane? Maca Al-Qur'an. Ya aman rungokno. Wong niku nek sering omong-omongan, berarti orang dekat. Enggak baleni. Wong niku nek sering omong-omongan, berarti orang dekat, orang dalam. Sing sering omong-omongan karo Pak Lurah, mesti orang dekat Pak Lurah. Orang dalam. Sing sering ngomong-ngomongan karo Pak Camat, mesti orang dekat Pak Camat. Berarti orang dalam. Sing sering ngomong-ngomongan karo bupati, niku orang dekat bupati, wong jero, orang dalam. Sing sering ngomong-ngomongan karo presiden, orang dekat presiden, orang dalam. Lah sing sering ngomong-ngomongan karo Gusti Allah, orang dekat Allah, orang dalam. Sapa kuwi? Wong sing sering maca Al-Qur'an. Mulane wong sing ahli maca Al-Qur'an besok neng akhirat mboten usah goleki alamat swarga, mboten usah bingung-bingung madosi alamat swarga. Nembe bangkit saking alam barzah sampun dijemput kalih panitia, dituntun, dibimbing, dijak nyang swarga. Ya penak ya katik kula sampeyan ora patek pengalaman daerah kono. Halo. Lah saiki diarani ahli maca Quran kuwi piye? Bapak Ibu, ahli kuwi berarti kulino. Kulino kuwi nek cara wong gurah, cara wong drangen, kulino kuwi ahli. Ahli kuwi kulino. Nah, kulino kuwi ahli. Lah ahli kuwi ayo bento bareng ayo. Hei, kulino ahli kuwi tukang. Yo, tukang sapu mergo kulino nyapu, tukang syuting mergo kulino nyuting, tunggale tukang rasan-rasan, tukang rasani iki lho mergo kulino enten mboten? Enten, wonge kudunge abang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah saiki diarani ahli Quran, kulino maca Quran kuwi sapira leh maca? Para ulama ndawuhke leh maca paling boten sedina suwengi 200 ayat. Kok 200 juz? Kuwi tekan juz endi wae kok 200 juz? 200 ayat. Dadi leh maca Quran sedina suwengi 200 ayat wis kelebu tukang. Ya wong niku orang dekat Allah, orang dalam. Bahkan diakoni dadi keluargane Gusti Allah. Innalillahi ta'ala ahlan fil ard. Gusti Allah duwe keluarga no bumi. Kanjeng Nabi dawuh ngoten, para sahabat nggih heran. Halillahi ahlun fil ard ya Rasulullah. Napa Gusti Allah niku gadah keluarga ten bumi Kanjeng Nabi? Na'am lillahi ahlun fil ard. Humul ladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwan wa 'ashiyan. Nek gak ngerti ya wis. Keluargane Allah ki wong sing ahli maca Al-Qur'an. Bahkan Kanjeng Nabi terus sumpah, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan ahlul Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang meremehkan ahlul Quran, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian, panjenengan pengen uripe bahagia apa mboten? Kok ora patek pengen to modele? Pengen uripe bahagia apa mboten? Pengen keluargane bahagia selamat dunia akhirat napa mboten? Ana jamune. Apa ta? Modele ra sabaran. Rungokne to. Nek jamune diantarane nggih Quran niku. Nawwiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Sinari rumah-rumahmu dengan salat dan baca Al-Qur'an. Apa hubungane maca Quran dadekne keluarga bahagia? Para rawuh ingkang kula hormati, keluarga itu terdiri dari dua pilar utama, namanya suami dan istri, betul? Lah suami kuwi wong, istri ya berarti keluarga ini gatokne wong ketemu, gatokne wong ketemu. Lah padahal wong kuwi ngono asline kuburan, wong iki asline kuburan, sing teko semene okeh iki kuburan kabeh. Lho sampean kok ora ngandel? Sampeyan nate dahar daging sapi napa mboten? Nate, berarti kan wis tahu enek sapi mati dikubur napa teng sampeyan? Ya Allah, ndrangen ki ayu-ayu tibake kuburan sapi nggih. Tahu mangan sate kambing mboten? Berarti niku wis ana sapi wedhus mati dikubur napa teng sampeyan. Dadi wong iki ternyata ya kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan pitik, kuburan tongkol, kuburan bandeng, malah saiki akeh sing doyan tekek, kodhok, bekicot, garangan, nyambe, kuburan. Dadi wong lanang karo wong wedok sak bojone. Halo. Mbah ra dirungokne kok. Wong lanang ngrabi wong wedok niku berarti kuburan ngrabi. Omong-omongan ambek bojone berarti omong-omongan ambek. Aja kaget lho ana wong petuk bojone iso girap-girap wedi. Mergo kuwi petuk apa? Lungguh jejer, ngono berarti kuburan lungguh jejer. Sing banter leh nyaut mangan bareng berarti kuburan mangan bareng. Terus mlebu kamar wong loro, akhirnya kelon. Berarti niku kuburan ngeloni. Diterusne enek kelon. Suwe-suwe terus metu kuburan cilik ngono. Lah kuburan cilik iki gedhe-gedhe bareng kuburane wis gedhe, kelon meneh. Yo metu kuburan cilik meneh. Nah, kuburan cilik mundak gede dibaleni leh kelon ya metu kuburan cilik neh ngono wae akhire omah iso bek kuburan. Kadang sak omah ya ana kuburan 8 ana kuburan 9. Lah kuburan ngono sifate angker. Dadi aja kaget bapak-bapak lek bojomu tepak nyaprut metutut lambene maju lincip kuwi tepak metu mak lampir. Sama yang ngono bu, bujumu kita kuwereng melotot, kuwi metu grandonge. Enek kok omong wedok ning omah begitu sing lanang teko innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penyakit teko meneh. Paring ngono sabar Gusti, paring ngono sabar. Lah kuburan sing angker kuwi ana pengapesane supaya ilang angkere. Allahumma shalli ala Muhammad. Lha apa wae yen wis petuk pengapesane kan kepleh. Tapi nek urung petuk pengapesane ra ngarah mandek. Niki sering kula aturno. Tunggale irung lho. Mili getih terus namine napa? Mimisen. Kuwi disumpeli kapas panggah mili getih. Jeli gombal panggah mili getih. Wong pancen ora pengapesane. Sampean pasangi baut ukuran pas. Sek sek sek sek sek. Panggah mili getihe. Wong kuwi dudu pengapesane. Bareng ditempeli godhong suruh, plek plek mampet kenek pengapesane. Kaya ana pengajian ngene iki ana bocah cilik kok nangis rewel, diseneni karo ibune. Meneng ngene iki ibu isin, ra ngarah meneng. Apa maneh karo dicuwethoti? Ayo meneng ora? Ayo meneng ora? Meneng ora? Ayo meneng ora? Tambah banter. Bareng dijejeli pentil. Mingkem. Wong kuwi pengapesane. Dan itu Bu juga berlaku untuk bapake. Wis rewel jejelono kuwi. Halo. Halo. Ngapunten, kersane mboten ngantuk. Ya wong lanang ya kudu ngerti pengapesane wong wedok. Duwe bojo kok cerewet ae ram. Kata-kata. Kadung ngomel ora iso leren. Leren-leren nek keturon. Ya wis keturon iki tangiso nerusne meneh. Judule ya padha bersambung ngono modele. Enten mboten sing ngoten niku? Enten ki wonge teko kok. Wong nganggo kudung rupane ireng. Halo. Eh wong wedok ngono kuwi Bapak, sampean tuturi percuma. Mbok dalili mendal diseneni volumene tambah banter. Pengen meneng templek ana dhuwit. Plek. Ngono wis, bareng ketemplekan dhuwit iso sepi no gak ana suarane. Nang mundur alon-alon srut srut srut srut. Eh wong wedok ngambul, wong wedok gondok, ngambek. Iki mlakune wae kan ketara to. Sringku-sringku cledok-cledok centiet. Wedok mlaku kathek sringku-sringku cledok-cledok centiet, ngambek. Nek wis ngono ku mlebu kamar, lawang ditutup jebret. Nyapa nang jero kamar? Mengkurep. Wong wedok ngambek iki gayane mengkurep. Lah wong wedok iki nek wis mengkurep ngono kuwi to, cutik-cutik aneh angel. Cutik nganggo linggis ya ora kenek apa maneh linggis mundhek ngono kuwi. Nah, nek wong lanang cerdas ya ora usah bingung golek cutik kok. Wis nanti gendelno dhuwit ngono. Gendelno dhuwit nang temple selehno nang pinggire plek ora usah kokean ngomong. Tinggalen nombale lungguh entenono 15 menit. Engko terus ana wong klemer klemer klemer. Gawene kopi apa piye? Wis kenek pengapesane. Lah kuburan-kuburan sing angker kuwi nek kenek pengapesane angkere ilang. Apa pengapesane? Ya Al-Qur'an di antarane. Jajal zaman golek kuburan sing angker, gaweyan maca Qur'an. Sering nggone maca Qur'an, ilang kok angkere. Sak angker-angkere omah, nggone ana khataman Qur'an ning. Ilang kok angkere. Lah, menungso sing mengandung kuburan iki, kuwi nek gelek dienggo maca Al-Qur'an, angkere ilang. Para kuburan-kuburan sedaya ingkang kula hormati. Loh, iki ceritane kuburan ngomongi kuburan. Lah iya padha. Iya. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh keteladanan kepada umatnya? Ayo kita kaji sebentar ya. Rasulullah itu punya 4 sahabat terdekat yang dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Ini karaktere beda-beda. Unik nih, 4 sahabat terdekat Rasulullah ini unik. Yang 2 jadi mertua Rasulullah, yang 2 lagi jadi menantu Rasulullah. 2 mertua Rasulullah, 1 Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ayahanda dari Sayyidah Aisyah. Apa? Halo. Dilanjut boten? Nggih. Jadi mertua pertama ya, tak baleni. 4 sahabat Khulafaur Rasyidin ini, yang 2 jadi mertua Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ayahanda dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini orangnya itu lemah lembut, kalem, santun, alus, arif bijaksana. Mertua satunya lagi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ayahanda dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha. Iki kang keras, tegas, pemberani, adil. Loh, katanya keras itu enggak boleh, kata siapa? Nah, itu buktinya ada, dilarang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak. Kekerasan itu katanya enggak boleh. Itu salah istilah nggih, nuwun ngapunten. Lek nurut kula, yang tidak boleh itu bukan kekerasan, kekejaman. Kejam yang enggak boleh. Kalau keras itu harus. Lah nek gak keras, wong wedok-wedok ora iso meteng to. Loh kalau enggak ada kekerasan, masjid iki ora iso ngadeg. Bayang nih, cagake masjid iki ora keras, kaya sosis mong. Ya lemir nglimpruk. Bahkan ndasmu kuwi. Kuwi nek ora keras ora dadi ndas, dadi guder. Keras bermakna tegas. Mendekati disiplin kuwi lho. Mendidik anak kudu keras. Lah nek anakmu ora mbok didik keras, mbok jiarke wae ngaji karepmu ora ngaji karepmu. Dadine ngono-ngono kuwi. Wae ana pengajian yo gendaan SLG ngono. Keras, yang ndak boleh itu kejam. Sayyidina Umar itu saking keras ya. Misalnya lagi dipotong rambut, krek krek krek krek pakai gunting. Sayyidina Umar watuk napa dehem. Gunting mencelat. Lagi jalan bareng para sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba beliau berhenti. Krek. Ini tanpa dikomando, sahabat-sahabat yang malu melaku barengi otomatis mandek. Krek. Saking haibahnya Sayyidina Umar. Top. Sayyidina Umar arep mlaku ngidul. Terus teko kidul ana setan arep mlaku ngalor. Ora sida. Wedi wong setane endi mong? Dipethuk Sayyidina Umar. Wes. Lah, dua menantunya ini juga berbeda. Yang satu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an liki soge. Pol Sugi. Ini dijuluki Dzunnurain, yang mempunyai dua cahaya karena pernah menikah dengan dua putri Rasulullah. Setelah menikah dengan Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah sedo, akhirnya nikah melih kalih Sayyidah Ummi Kulsum. Sampeyan mboten ngertos nggih sejarah niku nggih? Ngertimu Ipin Upin. Wong Islam pengin ngaku cinta nabi ini ora kenal sejarahe. Mulane peringatan Maulid Nabi ku bendino, terus ngundang kiai kon ceramah ngono. Menantu satunya lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami dari Sayyidah Fatimah Zahra. Ini sangat kismin. Loh, kismin ini sangi seorang miskin. Melawarat rat. Jare wong Jawa saking melarate sampe taker sikut. Takere rezeki le sikut ngene. Ora entuk apa-apa to naker nganggo sikut. Masyaallah. Loh, tapi semuanya bisa mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lemah lembut, kalem, santun, alus seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bisa mencontoh Rasulullah. Rasulullah bisa jadi contoh. Yang keras, tegas, berani kayak Sayyidina Umar bisa mencontoh Rasulullah. Rasulullah bisa menjadi contoh. Yang kaya raya bisa mencontoh Rasulullah. Yang miskin bisa mencontoh Rasulullah. Lah Kanjeng Nabi niku leh maringi pembelajaran niku metodenya uswatun hasanah. Contoh ya. Iki contoh. Kanjeng Nabi niku nate ngumpulke para sahabat. Soalnya waktu niku perjuangan Islam butuh dana. Sahabat dikumpulne dijak urunan. Jadi nek saiki ana kiai kok ngajak urunan, iku ora perkara butuh duit. Yuk nerusne kebiasaan biyen. Para sahabat, iki agama butuh perjuangan ya. Sapa sing arep urun, sapa sing arep nyumbang infak, wabeh berpartisipasi. Ya kaya wong drangin lah, wonge lomo-lomo. Nggih? Kok ora patek nggih ya? Niki ayo sapa sing melu urun langsung kula Kanjeng Nabi. Pira leh? 500.000. Ayo ditulis, tulis. Kula Kanjeng Nabi. Pinten 1 juta, tulis. Kula 2,5 juta Kanjeng Nabi, tulis. Bareng giliran Sayyidina Utsman bin Affan, kula Kanjeng Nabi, nggih monggo pinten 1/3 nilai kekayaan kula, kula infakke kangge perjuangan agama. Subhanallah. Bayangne Bapak Ibu, 1/3 nilai kekayaane Sayyidina Utsman. Iki wong sing ngumpul ribuan iki dikumpulke donyane dadi siji. Ora enek apa-apane dibanding 1/3 Sayyidina Utsman. Tekan Sayyidina Umar bin Khattab, "Saya ya Rasulullah, nggih monggo, separo kekayaan kula." Malah separo dikekno. Tapi nun sewu nggih, separone Sayyidina Umar niki sik kalah karo 1/3 Sayyidina Utsman kalau dari sisi nominal. Makanya wong sedekah niku bukan nominal dan jumlah, tapi prosentase dan pembanding. Ora ngerti ya wis. Tekan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Kula Kanjeng Nabi nderek, nggih monggo pinten sedaya." Sedaya napa? Nggih sedaya donya kula, kula pasrahke. Lah terus keluargamu piye? "Cukup bagi kami memiliki Allah dan Rasulnya." Ya Allah. Nah niki mangke enten kanca-kanca keliling, kula sakderenge minggah wau dibisiki kalih panitia. Mangke di samping ceramah nggih tolong jenengan ngemis. Lha kanca-kanca panitia badhe nglampahne ponopo niki mangke infak kangge masjid. Nah niki mangke jenengan misale kok mbeto dhuwit 300.000 sing dicemplungne 100.000 berarti kelas Anda Utsman bin Affan. Jenengan beto 1 juta misale, jenengan paringke 500.000 kelas Anda Umar bin Khattab. Jenengan ten dompete niku wonten dhuwit 1 juta diparingno kabeh kelas Anda Abu Bakar Siddiq. Nggawa dhuwit 1 juta kok nyemplungi 5.000 kelas Anda Sulastri. Bu. Bu. Padahal niku jenengan mesti arep diganti lho karo Gusti Allah. Mungkin pun nanti kula contohke kaya wong mancing niku lho, buang cacing nang bumblang, nang jumblang, nang blumbang. Mergo harapan arep entuk apa? Lho kok ora nyaut to? Buang cacing nang blumbang kuwi mergo harapan arep entuk apa? Ewa. Wah, ambek blumbange percaya mosok ambek Gusti Allah ora percaya. Monggo siapkan infak terbaik. Ini kelasmu Abu Bakar, Umar, Utsman, apa Sulastri? Monggo kanca-kanca panitia. Pundi kanca-kanca panitia monggo? Sing akeh kersane cepet, wong jamake semene kathahe kok. Niki ngajine dereng rampung soalnya ora gelem mau to, kok kethik ngenteni aku to. Oh, ngerti aku. Nek aku sing komando ben entuk akeh. He, kudu ngireng, 2000 lebokno meneh. Wong gelange renteng-renteng kok 2000 iki lho. Eh panitia dibantu aja mung bocah cilik-cilik cah telu tok kapan rampunge engko iki. Nyuwun ngapunten dibantu, monggo kalih maca selawat sareng-sareng nggih, muga-muga infak panjenengan dados jariah ingkang terus mengalir ila yaumil qiyamah, dados benteng ingkang nyelametaken saking azab kubur, saking azab neraka. Rawane amin wong nyumbange mek 2000. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo karo selawatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bil zalimin wa akhrijna

Ya Allah, rati rungokne kok. Wis to Bu, kelangan 5000 kok lehmu lenger-lenger. Wis dicemplungne ya wis. Kok katik mikir, padahal sesuk jagane nyangoni anak. 5000 lehmu getune kok ya. Wis. Rungokne. Ibadah dilakoni terus. Dadi wong sing semangat ahli berjuang. Wong niku nek ahli berjuang najan ketoke wis mati tapi sejatine isih urip. Ana wong ketoke wis mati tapi sejatine isih urip. Ana wong ketoke isih urip tapi sejatine wis urip. Sampeyan tiba sing ndi? Woi. Embo. Ana wong kaya-kaya wis mati tapi ketoke isih urip. Ana wong kaya-kaya isih urip tapi ketoke wis. Ya Allah ya Karim. Wong niku nek ahli berjuang walaupun wis mati tapi kaya isih urip. Presiden pertama Indonesia niku sinten? Bung Karno niku ampun sedo, suwe wis gek nane kok. Tapi sampai saiki lho sik dibahas wong perjuangane. Dadi wis mati lho sik dibahas. Lah wong dirange ngene iki sik urip ora ana sing bahas belas kok. Saking hebate wong ahli berjuang, sampai fotone lho didol payu. Nggih to? Fotomu? Pengen jajal ya kena ini gudeknya terus sesuk dolen no pasar kok sewe payune wong nyawangnya mesem kok ini sopong ini kok mentolong ngedol. Bapak-bapak sing iso ngaji mas sing tau mondok tau riadoh nonggone pesantren alah potong amu gak nge yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama dadi yo kiai monggo dadi yo kiai bimbing umat. Tapi nek rumangsa ora iso ngaji, aja dadi kiai, bingungno wong akeh. Ngono lho. Lho terus piye? Ya ora usah dadi kiai rapopo, bantu kiai, ngrewangi kiai. Kuwi ganjarane padha karo ganjarane dadi kiai. Padha wae. Man jahaza faqad ghaza. Sapa wonge? Siapa yang memberi bekal kepada orang yang berangkat berperang walaupun dia enggak ikut berperang dia dapat pahala seperti orang yang berangkat berperang. Sapa wong nyangoni wong sing budal perang najan wong mau rame lu perang tuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wong nyangoni kiai ngerasa tepuk tangan ra penting. Yo najan ora dadi kiai untuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Ngono. Sing iso mulang ya mulang ibadahmu nang kono kuwi. Netepe ki nang madrasah diniyah monggo. Mulang. Nek ra iso mulang ya aja mulang. Murite malah koplak kabeh. Yo bantu wong mulang. Bandani wong mulang. Nek suaramu enak, adzano. Sing krungu ben tersentuh atine. Nek subuh yo sak urunge adzan tarhimo. Nggo gugah sing saya turu-turu kuwi. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Tarhime masjid kene tak puenak ngoten nggih. Eh percaya wong radio. Ora penak piye wong radio sing disut. Assalatu wassalamu alaik. Ya nasyiral huda. Bareng azan. Allahu akbar. Allah. Sing suarane enak. Azano. Allahu akbar. Allahu akbar. Gak penak ya gak laris omonganmu. Sing marane laris ya penake kuwi kok. Tapi nek suaramu ora penak, ojo adzan ngerusak kuping. Kadang sing krungu tambah nesu kok. Cangkeme sapa yo ya kae. Ngurus suara ora penak royokan mic. Mic godot-dodotan perkara pengen adzan sampai mike molor dawa. Ora kudu adzan ibadahmu. Ya kono ngresiki telek cecek. Apa resik-resik kolah ngono lho. Nek suaramu penak. Ya mimpin selawatan. Mujib selawatan dipimpin sing suarane penak. Oh, semangat iso malah khusyuk kok. Raqqat 'ainaya syauqan wa li thayyibatin zarfat 'ishqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli 'ala Muhammad. Nek suaramu penak. Ngapunten. Halo. Nek iso organisasi yo ibadah melalui organisasi, melu khidmah lewat organisasi. Mbok dadi ketua, mbok dadi anggota, padha wae, padha pentinge. Ketua penting, anggota yo penting. Nek anggota kabeh ora enek ketuane, mesti ora jalan. Apa maneh ketua tok ora duwe anggota? Edan kuwi. Ngajak rebutan dadi ketua. Ngaji yang dilakoni saisone ngaji ana pengajian nanti budal ana pengajian nanti mangkat wis ora paham sing disampaikno penceramah rapopo pokok wayang guyu melok guyu niku rampung guyu teko apa no sing diguyu meng mesti barokah kuwi wong ngaji niku kaya tanduran rungokne tanduran kuwi pokok manut dincepne mesti engko ditukulne godong karo Gusti Allah ditukulne kembang ditukulne buah wong drangin wong gurah gelem dicepne ning pengajian kaya ngene iki mesti ambek Gusti Allah ditukulne godong rupa ilmu manfaat ditukulne kembang rupa rezekine lancar kedonyan kabeh ilmu manfaat ra diamini wayah rezeki amin. Yang ngono kuwi sing marai kere tambah ngono kuwi. Mesti engko ditukulne buah rupa uripe barokah. Yo, nah saiki lho, enek tanduran kok ora manut diincepne, tanduran kok ora gelem diincepne. Kuwi kemungkinane nek ora garing mesti bosok. Wis, tanduran apa wae? Entuk akeh apa ora kuwi kluyur-kluyur. Halo. Lih tanduran apa wae ora manut diincepne ora gelem diincepne kuwi nek ora garing mesti bosok. Lah wong drangin ora gelem diincepne no pengajian kuwi nek ora garing mesti bosok walaupun wonge ketoke sugih ayo selidiki teliti ora mesti bosok. Makane Bu lek ana tanggamu sugih tapi ora tau ngaji ora perlu iri sampean lewat ngarepe omahe nang melengoso bosok. Ya Allah. Lih, sampean zikir nang zikir. Pokoke ana majelis zikir melok, ana istighosah melok. Nggo nglemesne ati, nggo ngresiki ati. Reget-regete ati niku ben rontok kabeh nek dienggo zikir. Ora paham artine, ora apa-apa, ora paham artine ya wis. Wong sing mimpin zikir lho kadang-kadang ora paham artine. Ora apa-apa. Ora ngerti ora apa-apa, ngertimu ora penting kok. Sing penting ngertine Allah sing mbok zikiri. Allah ngerti yang terbaik buat dirimu. Zikir ku nyebut. Nah, zaman gelem nyebut itu keturutan. Walaupun zaman orang ngerti. Modelmu kaya orang ngandel tak omong. Umpama zaman mlebu restoran ya, terus disuguhi daftar menu ku lho. Makanan iki menune iki, minuman iki. Nah, terus ono jenis minuman iki samane ora cetha, ora ngerti iki minuman apa iki tulisane es mega mendung. Iki apa ya mega karo mendung digawe es. Ora ngerti, tapi sampean gelem zikir, gelem nyebut, engko rak teko barange. Nyebut nang ngene pelayane. Mbak, es mega mendung. Enteni 5 menit engko rak teko barange. Padahal sampean ra ngerti lho es mega mendung iki apa. Ngono lho. Lha sampean gelem nyebut Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal latiful khabir. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Ra ngerti artine, pasti yang terbaik dari Allah akan datang untuk sampean. Paham? Paham? Zikir ki nyebut. Uang atimu kapan gelem nyebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Nyambung tekan Gusti Allah. Ngene iki lha atine kok warung, warung, warung, warung. Engko ra tekan warung bar kok kene. Kula ati kula kok berkat, berkat, berkat. Engko ya entuk. Ya Allah, ya Allah. Wis pokoke dilakoni ibadah e. Iso ae. Nggih. Weh, salat, ayo. Semangat manut. Kula zaman dikengken manut Kanjeng. Wong manut kuwi ora mikir penak apa ora penak. Lho karepe piye? Wong manut iki ora mikir penak apa ora penak. Najan ra penak kaya ngapa yen diperintah lakoni kuwi manut. Penak kaya apa yen dilarang tinggal. Enak kaya apa kok dilarang tinggal aja dilakoni. Ra enak kaya ngapa nek diperintah lakoni. Kuwi wong manut. Lewang nek manut taat tenanan mesti semangat ibadah. Rano kata rasa semangat ngaji yo semangat. Lagi ngerti ono sepanduk banner baliho. Tulisannya diwaca hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi bersama Bosapon. Bersama Bosapon. Wih semangat tu. Kapan lagi lagi yang diindrangin? Undrangin tanggal piro lagi tanggal piro lagi. Oh iya 14. Oh tanggal 16 ayo. Ayo ayo sok rombongan-rombongan. Semangat. Padahal lagi ngerti ana spanduk baliho bener tulisane ngono kuwi. Karo enek fotone mbah sapa ngono. Kuwi. Ya sing jelas dudu fotomu. Fotomu yo ora mayokne kok. Ngono kuwi jan semangat tenan. Tapi nek ora manut yo malah nesu kadang. Ngene iki ngebek-ngebekin dalan. Woi woi wong liwat. Semono uga wong niku neh manute tenanan ni. Ya Allah krungu azan mesti ndrodok atine. Ndrodok semangat. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Ya Allah wis diceluk karo Gusti Allah, wis dipanggil karo Gusti Allah, wayahe madhep Gusti Allah. Semangat. Tapi nek gak manut iso kadang nesu. Allahu akbar Allahu akbar. Gak jawab malah nesu. Wah wah wah. Azan menes. Jan tangkeme sapa to ya geus njaluk dijejeli boto tenan kok. Jeneng ayo nang ayo. Arep ora nyang masjid ya sungkan tangga. Ini budal tapi ya gak semangat blas. Turun dalane klewes-klewes tekoki tangga. Nanti Kang, jit. Gak arep nyang masjid ya jit. Tekan masjid iki beda gayane. Lek sing manutil tingkat tinggi, manut tenanan nembe iqomah langsung berada di soft awal. Ngarep dhewe golek sing paling afdol. Kapan mesti komati no? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatish salatu, qad qamatish salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Masjid mulai komat yang ngono. Epret. Masjid Allah bar Allah bar shallallahu illallah shallallahu Muhammad rasulullah inna sana ila al fala qataqama di sala qataqama. Aku dun jongkrokno. Sing enak ngono. Iki nek manute tingkat tinggi langsung pares ngene soft awal. Dene manut komando imam, sikap sempurna, khusyuk, khudu', tawadhu', pandangan ke tempat sujud. Kapan imam takbiratul ihram langsung Allahu akbar. Dene melu Allahu akbar. Kabir walhamdulillah katsir subhanallah. Nek gak patek nurut ya wis pokoke nang buri-buri takbir sira tenanan blas. Wong imame lho semangat. Allahu akbar. Dene lapar. Nek amin iki lho ora padha. sing taate tenanan yo manute tenanan yo cocok ambek nadane imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ra pate manut yo amin mana wayah rukuk jan beda manute tenan Allahu akbar subhanarabbil alamin hamdi subhanarabbil alamin ra pate manut wah ya ya bendina kok ngene ya uang kok bendina dikongkan entul-entul jadi-jadi duli-guli kentut-entut entul-entul jadi-jadi duli-guli kentut-entut entul-entul jadi-jadi duli-guli kentut-entut tangi yang ngono neh entul-entul jadi-jadi duli-guli kentut-entut Gusti Allah jan gak duwe acara liyane apa piye to ya ya esuk kae terakhir lho wis jam 12 kok lek wong manut iki kaya kaya kula sampeyan maro dokter. Wong berobat yang dokter yuk manut kali dokter. Nggih napa nggih? Lho ora pati semangat to. Wong berobat yang dokter yuk manut kali dokter. Nggih napa nggih? Diapa-apane ambek dokter yuk manut, diewek-eweke manut to. Nganti obat iki lho manut pilihane dokter. Masa ana obat milih-milih dhewe? Pak dokter, kula nedhi obat sing niku lho Pak dokter sing kuning kali hijau nggih. Ya ora kok. Obat ya manut pilihane. Nek perlu njaluk dipilihne dokter. Harusnya hubungan kita ke Allah itu seperti itu. Urip iki manut pilihane Gusti. Njaluk dipilihne Gusti. Ngono. Oh, lah wong endi iki kampunge? Wong Drangen iki modele urip milih-milih dhewe kok. Gak gelem manut pilihane Allah. Buktine leh mundungo lak milih-milih dhewe. Ya Allah. Nyuwun sugih ya Allah. Ya Allah nyuwun duit sing kathah. Nyuwun saged tumbas kendaraan sing sae ya Allah. Nyuwun tanah sing ngombo. Ya Allah, nyuwun bojo sing kaya Anwar Zahid ya Allah. Mboten doyan kula bojo sing kaya ana pinggire panggung iki. Ya Allah. Lha niku rak milih-milih dhewe to sampean. Kuwi padha karo wong berobat nang gone dokter nang obate milih dhewe. Pak dokter kula nedhi obat sing kerlip-kerlip niku wadahe Pak dokter nggih. Waras apa edan kuwi? Waras apa edan? Ha berarti wong drangene akeh ndi sing waras karo sing edan? Manut nang dokter. Halo. Ayo tak kita contoh meneh. Betapa wong pengen waras, pengen penak gelem manut dokter. Kayak contoh ya, bokong. Lagi bahasannya bokong kok. Menengusnya toh. Bokong dicubles jarum, sakit napa mboten? Sakit. Sampean enak-enak lungo ya. Moro-moro tekan mburi ana wong gawa jarum terus bokongmu dicubles, cetus. Kadek pada nyubles wonge mblayu. Mangkel mboten? Ngamuk mesti mbok godak wonge sak keneke kok. Aduh. Ya metot-metot saking lorone. Ayo, tapi nyapa lek sing nyubles bokongmu dokter. Sampean kok gak ngamuk? Ayo, lek sing nyubles bokongmu kuwi dokter, sampean kok mapan. Nganti bokongmu mbok centing-centingno. Ben penak cublesane. Padahal kuwi ayo padha lorone to. Ya metot-metot padha wae. Nyapa kok manut? Pengen waras, pengen api. Uripmu kadang-kadang ya dicubles sampai Gusti Allah. Ya dicubles gagal panen. Ya metot-metot. Bondone oke, panen gagal. Metot-metot. Manut to kuwi arep dikepenakno sampai Gusti Allah. Uripmu kadang dicubles. Dagang rugi, rambalik modal. Manut to. Anggite sampeyan wong ceramah niki ora dicublesi ngono kok. Mau wis disampekne. Dilokne, dihujat, dicaci maki. Lah Anwar Zahid wis blenger ngono kuwi. Kit mule mbiyen dilokne ceramah apa ngono kuwi, dihujat, dicaci maki ngene. Ya tak pikir pancene dicubles. Bagi resikone Masya Allah, sabkul lisan. Kepleset ngomong. Kadang-kadang karpe ati karo sing diucapno lisan iki mboten sami. Niku nek cara wong nulis ngono sabkul kolam jenenge. salah tulis, lek cara majalah koran ya salah cetak. Nek cara wong ngomong sabkul kolam, kepreset leh ngomong bisa jadi. Tapi resiko masya Allah. Apa mana zaman saiki media sosial ngeri. Lup. Salah ngomong siti iso digoreng rame gak karu-karuan. Lan yang penceramah ngene iki koyo kula ngene resikone abot. Dadi cara bayarane larang ya pantes. Dadi resikone gedhe. Ya Allah. Keliru ngomong sithik dadi ra karo kanowan. Saiki viral diluk-diluk di viral. Leh, rungokne to. Woi. Makane sakniki lek ana sing viral. Aku seorang gumun, aku rahirat. Biyen urung ana sing viral-viral Anwar Zahid wis viral dhisik. Lho malam biyen durung ana HP Android. Isih HP jadul, HP ungkal iki lho. Niku iso viral enggak luar biasa ra ngira lho ya. Blutut langsung viral seluruh Indonesia. Aku lho elek. Durung ana HP Android, isih ungkal HP jadul. Nah itu untuk viral sulit loh itu, apalagi bertahan sampai sekarang, wah gak mudah. Lah nek saiki ana sing viral, gampang media sosial leb. Kowe pengen viral gampang wis, saiki langsung iso. Lho, langsung kowe munggah rene aku kaplokono. Yakin langsung viral kowe. Saiki lek pengen viral gampang banget. Resikone tapi nggih ngono. Ngono lho. Mulane sama nek bermedia sosial yo sing hati-hati. Mamane kaya kula ngeten iki, jenenge wong ngomong kok kathek lambe iki ora ana selerekane kok. Lah wis. Kowe tak antemi lho kowe. Iki jam 12 lebih iki berarti wis mlebu dina Selasa iki. Ngono lho. Undangan iki dina Senin kok. Tanggal 16 iki wis mlebu tanggal 17. Berarti aku ceramah iki wis rong dina wisane. Mulai tanggal 16 sampai 17 ora entuk wis iki karepmu dhewe iki. Heh. Maneh tak kei contoh. Kei contoh maneh. Heh, rungokne. Sampeyan enak-enak mlaku isu-isu yo jalan-jalan pagi. Terus dipelorot wong, srewet. Mangkel napa mboten? Ora trimo mangkel ya joto si wonge kok. Tapi nyapa nek sing melorot kuwi dokter sampean kok ora mangkel. Ayo, kok malah ngewangi melorot sampean. Kadang sampai kekamban, dokternya ngomong, "Hup." Rasa ombo-ombo nganti tabuhe beduk ketok. Kekamban leh melorot. Saking manute. Lho saiki mang pikir to. Wong moro dokter iki lho. Terima arep dipelorot karo dicublis bokongi, gelem ngantri. Suwe kadang ngantri nih. Ngantri suwe. Begitu tekan nih dipelorot dicublis, cus. Lebar ngono ku sik teko, telas pinten. Ora kualik to iki. Mestine sing teko telas pinten iki sing nyublis kuwi. Lho ngono ku arep mulih sik teko meneh sik ngomong, "Matur suwun nggih." La haula wala quwata illa billah. Alangkah hebatnya kalau hubungan kita sama Allah bisa seperti itu. Manute nang Gusti Allah iso kaya ngono kuwi. Mesti waras, mesti kepenak, selamat dunia akhirate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surat الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن المحبة حسن المتابعة لنبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان